Ambula no luma basongo peña peña. Ambanya we, ambanya. Oma pula niñe ulangwe. Ambanya we, ambanya. Oma pula no luma basongo peña peña. Anena le esongo ni kube. Toi tu mapende mwasa. Ilata na bona songo. Ena mene de biara somba mine. Yo mokonde manyanga. Ilata na bona songo. Yo mosukwa pende penye. Ena mene de biara somba mine. Ambanya we, ambanya. Oma pula nenye ulangwe. Ambanya we, ambanya. Oma pula no luma basongo peña peña. Ambanya we, ambanya. Oma pula nenye ulangwe. Ambanya we, ambanya. Oma pula no luma basongo peña peña. Nabia mututai, ote bolo mebande bana mama unaye. Oni mututi bana bia mututai, ote bolo mebande bana mama unaye. Ambanya we, ambanya. Oma kula ndenge ulangwe. Ambanya we, ambanya. Oma kula noluma basongo peya peya. Ambanya we, ambanya. Oma pula nenye ulangwe. Ambanya we, ambanya. Oma pula noluma basongo peya peya. Deme soba, ea ye. Yombo pete, ea ye. Jumbo Pente, Jumbo Pente, Jumbo Pente, Jumbo Pente, kotokorako Mbancho na senga wa